can't say I've been gone for too long. Now I'm back. SY, baby. Yeah. Satu kalimah jangan kau lepaskan dari hati, dari lidah, la ilaha illallah. It's a President Production. You thought I was gone. Satu kalimah jangan kau lepaskan dari hati, dari lidah, la ilaha illallah. Okay. We're gonna clap back. I'm gonna clap back. Let's go. Hidup, hidup. Kalimah jangan kau lepaskan dari hati, dari lidah, la ilaha illallah. Hear the breakdown, better shut up, sit down. Ini darah pahlawan, jika berani kau lawan. Musuh dalam selimut tak jadi beban. Aku datang hadap kamu, gerak langkah aku bagaikan taufan. Satu lawan satu, taat pada satu, semangat hidup bangsa bagai api, main api, semangat bangsa tak pudar, ini Melayu. Jangan usir aku, pantang tujuh keturunan. Hidup, hidup, hidup, hidup, hidup. Bangkit, bangkit, bangkit, bangkit, bangkit. Hidup, hidup, hidup, hidup, hidup. Bangkit, bangkit, bangkit, bangkit, bangkit. Terusku seru, terus, terus seru. Tuhan yang satu, sujud lima waktu. Satu kalimah jangan kau lepaskan dari hati, dari lidah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan disembah selain Allah. Darinya kekuatan, dariku kekurangan. Carilah kekuatan dengan mencari Tuhan. Yeah, yeah. Ya Tuhan, bangsa ku ada pegangan darah pahlawan. Bertuhan, bangsa ku takkan aku biarkan. Bising apa engkau masih di bumi Tuhan. Ini kerajaan langit, cara tandingan. Cara tandingannya dengan agama dan bangsa ku. Cara tandingannya pegangan semangat juangku. Cara tandingannya dengan agama dan bangsa ku. Cara tandingannya pegangan semangat juangku. I'm a warrior, you are warrior. Always been a warrior, tell you what man. I'ma burn the devil's head to the ground now. If I go now, I your jihad musuh Islam, walk it out now. Hidup, hidup, hidup, hidup, hidup. Bangkit, bangkit, bangkit, bangkit, bangkit. Hidup, hidup, hidup, hidup, hidup. Bangkit, bangkit, bangkit, bangkit, bangkit. Terusku seru, terus, terus seru. Tuhan yang satu, sujud lima waktu. Satu kalimah jangan kau lepaskan dari hati, dari lidah, la ilaha illallah. Hidup, hidup, all my people listener. Bangkit, bangkit, everybody listener. Hidup, hidup, all my people listener. Bangkit, bangkit, everybody listener. Terusku seru. Yeah, yeah, yeah. Tuhan yang satu, Allahu Akbar. Satu kalimah jangan kau lepaskan dari hati, dari lidah, la ilaha illallah. Now you wanna say what you wanna say, let it go bro. Now you wanna get you what you want, I'ma get it bro. Never talk behind my back, aku Melayu bro. Yeah, I said it now, aku Melayu bro. Hey, all haters, where you at? I'm still winning, yeah, we are winning, yeah. Still smiling over here, say it. Satu kalimah jangan kau lepaskan dari hati, dari lidah, la ilaha illallah.